Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'duh. Mangge antina yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kembali lagi kita dalam kajian siroh. Siroh, siraman rohani, merupakan kajian yang mengupas tentang masalah-masalah seputar agama Islam, tentu bersandar kepada Quran dan hadis. Mangga antina yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kesempatan yang berbahagia ini saya tidak sendiri. Saya selalu didampingi oleh narasumber saya. Beliau adalah Ustadz Haji Yusuf Lauma LC, Dai Kota Palu. Saya akan menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya melihat di wajah Pak Ustadz ini sumringah, orang bilang. Alhamdulillah. Mungkin karena ya, berbaju apa ini? Krunya Patra. Alhamdulillah. Kemudian yang menarik ini juga adalah di sepanjang kota kita ini, kita berharap Mangge Antina menyalurkan suaranya, insyaallah memilih wakil-wakilnya, betul, dan percayakan amanahnya Komiu kepada caleg-caleg ini untuk membawa atau menyuarakan suara-suara kalian di dalam. Ya, ini penting sekali, Pak Ustaz. Betul, betul. Ya. Jadi berimbang, Pak Ustaz. Alhamdulillah, nabelo belo. Nah, belo-belo. Berimba kareba kumiu. Alhamdulillah, nasihatmu ini, Pak Ustadz. Mudah-mudahan Mangge Antina yang dirahmati Allah juga karebanya sama dengan kita. Iya. Nabelo muni. Nabelo muni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Mangge Antina yang dirahmati Allah, kita kembali kepada bahasan kita, yakni tentang rukun iman. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Ta'ala. Beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian beriman kepada malaikat, dan ada juga beriman kepada Rasul. Ya. Dan ini beriman kepada kitab. Beriman kepada kitab. Ya, sebenarnya beriman kepada kitab dulu baru Rasul. Tapi oh, ya, alhamdulillah kemarin sudah kita bahas tentang beriman pada Rasul. Hari ini ya, kita akan bahas tentang beriman kepada kitab. Dia bilang, oh, anak muda tak putar-putar juga tidak apa-apa. Yang penting jangan keluar dari konsep. Iya. Baik, Mangge Antina yang dirahmati Allah, bahwa bahasan kita tentang kitab, beriman kepada kitab ini, kita kenal mungkin Zabur, Injil, Taurat, dan terakhir kita menerima dari wahyu tentu yang diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an. Nah, Mangge Antina yang dirahmati Allah, tentu pertanyaannya adalah percaya kepada kitab. Sementara kita dalam posisi kitab kita adalah Al-Qur'an. Nah, bagaimana dengan penjelasan-penjelasan ini, ada Zabur, Injil, dan Taurat. Nah, mudah-mudahan dapat nanti kita dengarkan penjelasan dari Pak Ustaz. Tafadhal Pak Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'du. Mangge Antina rahimakumullah. Salah satu di antara isi rukun iman bahwasanya kita harus percaya Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya, wahyu-wahyunya kepada para nabi yang telah kita bahas pada pertemuan kemarin. Apa arti dari beriman kepada kitab? Arti dari beriman kepada kitab-kitab Allah bahwa kita harus percaya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan aturan dan panduan hidup kepada nabi-nabi yang dia pilih tersebut. Dan nama-nama dari kitab itu telah dijelaskan nama-namanya di dalam Al-Qur'an, dan memang ada beberapa kitab ataupun wahyu Allah Ta'ala diturunkan kepada para nabi yang hari ini kita tidak tahu namanya. Iya, seperti tadi yang Mangge sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitab, ya, menurunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, menurunkan Injil kepada Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Kemudian Allah Ta'ala juga menurunkan Zabur kepada Nabi Daud. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga menurunkan yang namanya Suhuf. Itu lembaran-lembaran berisi wahyu. Ya, suhuf Ibrahim wa Musa. Diturunkan kepada Ibrahim dan juga kepada Musa. Nah, terakhir Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi daripada kitab ini apa? Dia adalah aturan hidup. Adalah panduan supaya beribadah, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab manusia ini seperti barang yang dihasilkan pabrik. Entah dia mobil, motor ataupun handphone, pasti ada tata cara penggunaannya. Bagaimana mengoperasikannya? Apa handphone baru dibeli direndam di kamar mandi? Tidak. Kasih saja saya, Pak Ustaz. Iya. Pak Mangge bisa jelaskan itu semua. Ya. Tetap demikian juga dengan manusia. Dalam perjalanan ini supaya manusia mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka manusia ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, petunjuk-petunjuk itu. Keinginan-keinginan Allah itu ditulis di sana. Kemudian bagaimana prakteknya? Tentu yang menuntun itu adalah para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Tentang turunnya Al-Qur'an ataupun kitab-kitab ini, Allah Taala jelaskan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan dzikra yaitu Al-Qur'an dan kami pula yang menjaganya. Berarti jauh sebelumnya ini kan seperti tadi disebutkan Taurat, Zabur, lalu Injil, dan kemudian yang terakhir adalah Al-Quran. Nah, sementara kan pedoman agama, misal saya memahami, saya kan Al-Quran. Kenapa saya harus percaya Zabur, Injil, dan Taurat, misalnya begitu? Jadi memang ada mengatakan kalau Injil yang di tangan orang-orang Nasrani itu juga kitab Allah. Zabur, Bibel atau apa yang ada di tangan orang-orang Yahudi juga kitab Allah. Bolehkah saya mengambil itu juga? Kan semuanya kitab Allah. Bahwasanya selain Al-Quran yang ada di tangan kita hari ini, kitab-kitab Taurat, Injil ataupun Zabur itu sendiri tinggallah terjemahan atau tafsiran dari wahyu yang asli yang turun kepada Nabi. Tidak ada lagi yang original, yaitu sebagaimana perkataan Allah kepada para Nabi tersebut. Dan ini bukan perkataan saya. Al-Quran yang menceritakan kepada kita. Al-Quran seperti surah Al-Ma'idah ayat 73. Apa Allah Ta'ala berfirman? Laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Telah kufur atau telah terhapus keimanan orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu tiga. Tiga itu satu. Thalithu thalatha. Kata Allah Ta'ala, telah kufur orang-orang yang mengatakan kami beriman pada Allah namun kamu meyakini Allah itu tiga. Tiga itu satu. Kata Allah Ta'ala, wama min ilahin illa ilahun wahid. Sesungguhnya Tuhan itu hanya satu. Kalau kita kembali kepada Zabur, Taurat ataupun Injil, kita akan cari mana ayat atau mana bunyi dari ayat yang mengatakan bahwa Tuhan itu hanya satu saja. Ternyata ayat itu sudah tidak ada. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa original daripada kitab-kitab sebelumnya telah dihapus atau telah terjadi pencampuran dengan perkataan manusia. Allah Ta'ala juga menyebutkan dalam surat Taubah ayat 30. Waqalatil Yahudu Uzairu Ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair itu anak Allah. Waqalatin Nasara al-Masihu Ibnullah. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa itu putra Allah. Dzalika qauluhum. itu cuma perkataan mereka, biafwahim, itu cuma perkataan mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka mengikuti atau ikut-ikutan terhadap pendapat orang-orang sebelum mereka. Itu orang-orang yang tidak menerima wahyu. Qatalahumullahu anna yufakun. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak pernah menurunkan satu ayat pun mengatakan bahwa Uzair itu anak Allah. Tidak ada satu anak pun yang mengangkat Isa atau mengatakan Isa itu putra Allah. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah katakan ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam. A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau wahai Isa yang menyeru manusia, sembahlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah Ta'ala. Itu Allah Ta'ala tanya kepada Isa. Tapi Isa mengatakan, ya maha suci engkau ya Allah, ta'lamu ma fi nafsi. Engkau tahu apa yang di dalam hatiku. Tidak usah apa yang telah aku ucapkan, tapi apa yang di dalam hatiku engkau tahu ya Allah. Ini menunjukkan Al-Quran membatalkan bila mana terdapat dalam ayat-ayat yang kitab-kitab sebelum datang, sebelum Al-Quran mengatakan Allah itu tiga atau Allah punya anak. Maka dibatalkan oleh Al-Quran itu sendiri bahwa itu bukan ucapan Allah. Itu adalah ucapan dari manusia. Nah, saya ingin lebih kuatkan lagi. Kalau seandainya orang mengatakan, Pak Ustaz, tapi saya mau percaya Injil, mau percaya Zabur, percaya Taurat. Kita katakan percaya saja Al-Quran. Sebab semua yang tertulis di Zabur, Taurat dan Injil yang original, yang pernah diturunkan sebelum kepada nabi-nabi sebelum ini, ada dalam Al-Quran. Sudah itu di dalam Al-Quran. Nah, jadi kalau ada undang-undang lama, ya, mau pakai undang-undang lama atau yang amandemen? Iya. Tentu jadi, kita akan kembali kepada undang-undang yang diamandemen, atau undang-undang yang berlaku yang baru. Baru. Iya. Aturan-aturan lama barangkali sudah tidak berlaku seperti itu juga dalam hidup ini. Kalau saya tadi menangkap dari awal, bahwasannya Zabur, Injil, dan Taurat ini, penyempurnaan dari Taurat ada pada Zabur, penyempurnaan pada Zabur ada pada Injil, lalu ditutup dengan Al-Quran. Seperti tadi kata Pak Ustadz bahwa tentu ada aturan pakainya, ada masanya. Baik, Mang Yantina yang dirahmati Allah, ini adalah merupakan kajian kita yang tentu barangkali sedikit menarik perhatiannya Komiu. Kalau sudah mau ber-SMS, silakan layangkan saja SMS-nya di nomor 0852-406-727-25. Komiu bisa menanyakan dan kembali memperjelas topik bahasan kita pada hari ini. Baik, Mangga Antena yang dirahmati Allah, Pak Ustadz, kita jeda dulu karena ada pesan-pesan yang mau lewat. Planet Seller, 12 tahun setia melayani, 12 tahun semakin memahami. Serius sekali, Jeng, baru ya? Hah? Ada apa sih? Bisa lihat HP barunya nggak? Ntar ya, tanggung. Nih, hati-hati ya. Wih, Edo banget nih. Keren. Ini baru HP, modelnya elegan lagi. Aplikasinya banyak lagi. Itu hebatnya smartphone, teknologi terbaru, daya jelajah internetnya paling cepat, masa aplikasi sih paling lengkap, sama dengan jinjing satu buah laptop. Emang iya? Jadi bisa BBM-an gitu? Ya iya dong, untuk semua handphone smartphone. Planet Cell semakin siap memenuhi kebutuhan teknologi pengguna HP. Hanya di Planet Cell yang memberi garansi setiap pembelian HP merek BlackBerry, Samsung, dan Nokia. Planet Cell juga menyediakan berbagai merek HP berteknologi smartphone dan Android, juga melayani servis, pembelian, dan penjualan HP bekas. Dengan kemajuan teknologi informasi, belahan dunia hanya dalam genggaman tangan. Ayo kenali era smartphone sekarang juga dan dapatkan handphone berbagai merek di Planet Cell, Jalan Cik Ditiro nomor 1, telepon 0451-423-824, Palu, Sulawesi Tengah. Planet Cellular, 12 tahun setia melayani, 12 tahun semakin memahami. Pak. Ya, Bu. Pak, Anak-anak kita kan sudah besar. Kalau dipikir-pikir dengan kita mengontrak tiap tahun, sama dengan kita sudah memiliki rumah sendiri. Ya, Bapak juga berpikir yang sama, Bu. Tapi yang berat kan uang mukanya. Terus perumahan itu harus dekat sarana pendidikan anak-anak kita kelak. Oh, ada, Pak. Oh ya? Tadi Ibu dengar di radio. Coba Bapak dengar radio ini. Citra Taman Ria Perumahan bernuansa alami, menghadap ke laut dan gunung. Lokasi sangat strategis, 5 menit dari pusat perbelanjaan Grand Mall, dekat dengan sarana pendidikan dan rekreasi. Uang muka dapat diangsur. Konsep minimalis plus landscaping. Bonus 1 unit AC dan furniture. Citra Taman Ria Perumahan, Kantor Pemasaran Jalan Jenderal Sudirman nomor 3 atau toko Matrix Sale. Telepon 426-395. Wah, ini yang Bapak tunggu-tunggu. Ayo, Bu. Ayo kita ke kantor Citra Taman Ria sekarang. Pak, ya. Pak, ini kan sudah tengah malam. Oh iya. Kembali lagi Manggi Antena yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mendengarkan beberapa pesan-pesan tentu di kajian Sirah ada Manggi Patra dan ada Ustadz Haji Yusuf Lauma LZ, dai Kota Palu. Kajian kita tentu adalah kajian yang menarik. Percaya kepada kitab. Dan seperti yang disampaikan di awal bahwa turunnya Taurat, Zabur, Injil adalah penyempurnaan dari semua yang diturunkan. Dan hari ini adalah kita sedang bercerita di dalam tentu aturan sesuai dengan aturan Quran. Nah, berkali penjelasan berikutnya Pak Ustadz Tafadhal dilanjutkan. Ya. Manggi Anteina rahimakumullah, sungguh dengan beriman kepada kitab berarti kita percaya kepada kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita, dan itu adalah Al-Qur'an. Dengan percaya pada Al-Qur'an ini sudah ringkasan, sudah keseluruhan rangkuman dari kitab-kitab yang turun sebelumnya. Tidak akan mungkin Allah meninggalkan satu hikmah atau kebaikan tidak dia sebutkan dalam Al-Qur'an, yang kebaikan itu masih berada di kitab-kitab sebelumnya. Dan prinsip kedua dalam beriman kepada kitab, kita harus yakini bahwa kitab Al-Qur'an yang ada di tengah-tengah kita sekalian ini adalah wahyu. Apa arti wahyu? Sudah firman-firman perkataan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ya, dan ini para ulama telah memberi sebuah bab bahwa Al-Qur'an bukan makhluk. Makhluk itu kan ciptaan, seperti manusia, seperti bintang. Quran itu bukan ciptaan. Dia adalah kata-kata, firman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, keutamaan daripada Al-Qur'an ini adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutus menjadi panduan bagi seluruh manusia. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya, seperti Nabi Isa, Nabi Musa, hanya diutus untuk kaumnya. Dan kaum atau bangsa siapa? Bangsa Israel. Dalam sebuah ayat di Injil Matta. Ya, ini Injil Matta, kalau di bahasa Indonesia namanya Injil Matius. Ya, di pasal 15 ayat sekitar 28 28. Apa kata Isa? Di Injil itu. Wa ma arsaltu illa ala kharufi dhallati bani Israil. Itu saya mengutip Injilnya berbahasa Arab. Tapi apa arti kata apa Isa? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari bani Israel. Jadi Isa sendiri mengatakan bahwa dia hanya untuk bangsa Israel. Orang Indonesia bukan Israel. Oleh karenanya inilah pesan juga Isa. Dan ini Al-Qur'an mengutip perkataan Isa ini dalam Al-Qur'an surat Shaf ayat 6. Kata Isa sebelum meninggal berwasiat kepada domba-domba Bani Israel tentunya. Kata Isa, wa id qala Isa bin Maryam ya Bani Israel. Ketika berkata Isa bin Maryam, wahai Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum, aku ini adalah rasul utusan Allah kepada kalian. Iya, iya, iya. Perkataan Isa aku adalah rasul utusan menunjukkan bahwa Isa bukan Tuhan. Bukan. Tapi dia adalah messenger pembawa pesan. Pembawa pesan. Musaddiqal lima baina yadai minat Taurat. Aku juga sebagai penguat, penguat dan pembenar terhadap kitab Taurat. Taurat yang turut sebelumku. Iya, iya, iya. Wa mubasyiran bi rasuli yati min ba'di ismihi Ahmad. Dan juga sebagai penguat bagi Taurat sebelumnya, aku juga adalah pemberi kabar gembira terhadap siapa? Terhadap rasul atau messenger yang datang sesudahku nanti. Ya, ismihi Ahmad. Namanya adalah Ahmad, yaitu Muhammad. Muhammad. Iya. Tapi kata Isa, falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Ah, tetapi ketika datang itu rasul yaitu Ahmad Muhammad, Muhammad orang-orang mengatakan ah ini cuma sihir. Sihir, ya, ya, ya. Sayang sekali banyak orang-orang yang menerima wasiat Isa tapi mereka tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini kebahagiaan Waraka bin Naufal, seorang pemeluk Nasrani, dan dia adalah paman daripada istri Rasulullah Khadijah. Khadijah, ya, ya. Ketika dia tahu Rasulullah menerima wahyu, kata Waraka apa? Allahu Akbar, innaha namusul akbar. Dialah nomus yang besar yang datang kepada Musa. Sebab memang Waraqah dengan kenasraniannya, dia memang menunggu-nunggu Nabi pembawa kabar gembira yang akan datang menyempurnakan sesudah Isa bin Maryam. Jadi dengan berpegang teguh terhadap Al-Quran yang ada di tangan kita kaum muslimin, sesungguhnya kita telah menerima wasiat dari Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Inilah kitab yang kata Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan padanya, dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang ber, yang bertakwa, bertakwa, yang beriman dan bertakwa. Nah, masya Allah. Jadi Mangge Antena yang dirahmati Allah, bahwa ini adalah penjelasan-penjelasan yang tentu merupakan kajian-kajian dalam perjalanannya pun. Siro ini sendiri tentu adalah tempat Komio Mangge Antena menanyakan segala sesuatu, persoalan-persoalan seputar agama Islam. Baik, kita kembali sekarang ini kepada pertanyaan-pertanyaan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, dari Dul di Impres. Dul di Impres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siroh Ustadz. Ya, tafadhal. Iya, iya. Bagaimana kalau di dalam Islam itu kita menikah dengan memakai uang bank atau riba? Riba, ya, hukumnya berkali yang ditanyakan ya. Kalau kita menikah dengan memakai uang bank, kemudian tentu ada cicilan setelah menikah itu. Ya, tafadhal Pak Ustaz. Bismillah, alhamdulillah. Bahwasanya menikah ini ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya dalam beribadah, ya, kita harus cari ya sarana di dalam beribadah itu sesuatu yang halal. Halal, ya, ya, ya. Walaupun ibadah itu sah, tapi dengan sarana dan prasarana yang haram, ya jelas akan ditimbang sama. Makanya para ulama membahas dalam sebuah bab fikih, sholat dengan baju hasil rampokan, atau sholat di tempat atau di rumah yang dicuri dari orang atau dirampok dari orang, bagaimana hukumnya? Sholatnya tetap sah, tapi perbuatan jahatnya adalah tetap haram. Iya, iya, iya. Oleh karenanya, ketika bertanya, menikah ini perbuatan yang utama. Bahwa kata Rasulullah SAW, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci terhadap sunnahku, bukan dari golonganku. Namun bagaimana kalau kita ongkosi misalnya uang ini, ya, dari, di sini disebut bank. Makanya saya tidak juga mengeneralisir, ya, tidak semua transaksi di bank itu haram. Dia kan halal, ya seperti bagi hasil, ya kan, seperti menabung. Ya. Insya Allah kalau transaksi ataupun yang apa yang kita ambil dari bank ini adalah sesuatu yang halal, sudah sesuatu yang baik. Betul. Tetapi kan ini pertanyaan masih bias. Andaikan bukan diambil dari bank seperti pertanyaan ini, tetapi seorang membiayai pernikahan. Jam. Ya, pinjam lah misalnya. Ya pinjam, seorang membiayai pernikahan dengan pinjam yang disertai dengan bunga. Ya. Pertama saya bernasihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya akhallukunna mahran aktsarukunna barakatan. Orang yang paling sederhana maharnya paling banyak berkahnya. Maka panduan di dalam mau menikah tidak usah jor-joran mau pesta yang megah meriah. Kemudian padahal itu hasil dari hutang. Ya, itu tidak akan sebanding. Pernikahan bukan seperti jual beli. Dia bilang, "Pak Ustaz, ini kan nanti pulang modal." Iya, kalau hadirin kalau amplopnya banyak. Iya, atau undangannya hadir semua tidak banjir dan tidak hujan seperti itu. Oleh karenanya memang tidak ada spekulasi dalam pernikahan. Jadi jangan berdagang ya apa yang dikatakan tadi oleh Pak Ustadz bahwa ini adalah sunnahnya Allah. Ya kemudian meminjam untuk menikah belum tidur nyenyak itu mata batoki orang di luar. Ya bro, tagihan bro. Misalnya begitu kan. Oke. Baik, terima kasih, mudah-mudahan terpuaskan untuk Dul di Impres. Dan saya yakin bahwa banyak yang ingin menanyakan pertanyaan yang sama, tetapi inilah berkali sebuah nikmat juga karena Komiu yang memulai ini. Ya. Cuma artinya dia mau bertanya, Pak Ustadz boleh atau tidak? Sebaiknya saran saya ya tunda dulu lah. Tunda dulu. Ya, artinya ya. Usahakan menikah itu dengan sesuatu yang menyebabkan hari-hari pengantin baru itu atau bulan madu itu tidak terganggu dengan usikan tukang tagi seperti tadi. Itu. Jadi kita mau bawa mawaddah, warahmah, ya. Dan sakinah juga. Sakinah, ya. Jangan terganggu tiga bagian ini karena persoalan ada yang telah datang menagi. Iya. Assalamualaikum. Ada bapak, iya. Ada bapak. Dia bilang, oh lagi keluar. Kebetulan di bawah horden dia. Kalau begitu saya terlambat ya. Tapi kasih ingat bapak, kalau dia keluar begitu kasih tuh suruh bawa kakinya. Iya Pak Ustadz. Ini tidak sedikit saudara-saudara kita yang tentu dililit dengan berbagai utang setelah melalui proses ini tadi. Betul. Karena ingin menunjukkan sesuatu, tetapi saya kembali lagi kepada tadi penjelasan Pak Ustadz bahwa sesuatu yang sederhana lebih barokah. Lebih baik. Kalau begitu saya cukup sejadah dengan Quran. Iya, ya, kan? Dan juga kata Rasulullah SAW, aulim walau bisyar, bikinlah acara makan walaupun cuma potong satu ekor kambing. Tetapi dalam hal ini berbuat yang harus berhutang demi untuk cuma sewa gedung. Jangan lakukan itu. Iya, dan ini fatal. Sebab sekedar bermegah-megahan akhirnya kita terjerumus ke dalam kubangan hutang. Padahal yang kita kejar itu kan cuma anggapan manusia. Orang mau cerita, oh bagus pernikahannya begini. Tapi kalau masakan ataupun cateringnya nasi misalnya tidak matang, itu 1000 orang yang kita undang, 1000 orang juga yang bicarakan kekurangan pesta itu. Iya. Jadi kalau begitu nanti Pak Ustadz, nanti saya diantar ke masjid saja. Iya. Baik. Baik Pak Ustadz, kita lanjutkan kembali. Terima kasih banyak untuk Dul mewakili Mangge Atina yang lain. Baik. Iya. Berikut ini pertanyaannya adalah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur di Tondo. Katanya Ustadz, saya ini punya nazar. Saya mau bayar tapi tidak jadi. Sebab kenapa itu? Sebab saya tidak bangun makan sahur. Saya dengar orang yang mau berpuasa walaupun tidak sahur tapi ada niat. Sementara saya ini bangunnya pas lagi lewat di saat orang lagi azan. Iya, begitu selalu yang terjadi ya. Berarti ini Kobio sengaja saja ini. Nah, bisakah kita niat untuk berpuasa besok sementara sudah masuk waktu sholat subuh? Dan bagaimana caranya supaya kita bisa bangun jam 3 untuk sholat tahajud? Amalan apa yang dilakukan? Mohon nasihatnya. Tafadhal. Ya. Jadi saudari Nur, Nur yang ada di Tondo. Ya. Untuk bayar nazar ini memang menjadi sesuatu yang wajib. Wajib. Ya, misalnya sudah nazar bahwa ingin diangkat jadi pegawai negeri. Ya. Ya, alhamdulillah kemarin pengumumannya sudah lulus. Berarti nazarnya, niatannya mau puasa 3 hari itu sudah wajib, bukan puasa sunnah lagi. Wajib untuk dilakukan. Hanya saja saya menghimbau kepada Manggi Antaina. Iya. Supaya jangan suka bernazar. Jangan suka bernazar. Ya, sebab para ulama mengatakan orang yang suka bernazar itu cuma orang yang bakhil. Orang yang kikir. Maksudnya? Kikir beribadah. Artinya dia tidak akan puasa sunnah kalau tidak ada kemauannya. Sementara ibadah ini diletakkan di atas keikhlasan. Di atas keikhlasan. Ini cuma seperti orang mau gajian ini. Atau kalau ada begini, ya Allah saya buat puasa. Kalau tidak. Padahal ibadah diletakkan di atas keikhlasan, kesukarelaan. Ya. Namun tidak apa-apalah. Bahwa ketika kita punya nazar untuk puasa, silakan puasa. Silakan puasa. Hanya pertanyaan saudari ini. Bagaimana saya mau puasa? Bangun saja tidak bisa waktu subuh. Iya. Ah, puasa selain puasa Ramadan, boleh kita niatkan di pagi hari. Iya, atau sebelum tidur. Atau ya itu kan malam. Malam. Ini maksudnya begitu bangun tidur, kita belum ada makanan, apa-apa. Kita belum minum. Boleh kita berniat untuk puasa di hari itu. Lanjutkan. Ya, apa hadisnya? Rasulullah SAW datang ke rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah bertanya, "Wahai Aisyah, ada makanan kita hari ini?" "Tidak ada ya Rasul." Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Idzan fa'asum." Iya. Kalau begitu saya lanjutkan puasa. Jadi ini dalil para ulama bahwasanya dalam hal-hal puasa sunnah, boleh seorang melanjutkan puasa. Sepanjang belum ada yang masuk. Selama belum ada makanan di pagi hari. Tentu untuk kehususan Ramadan, kenapa dia harus niat dari sebelum fajar? Sebelum fajar, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yubayyitin niyah, fala siyamalahu." Siapa yang belum mengikat niat di malam hari, maka tidak ada puasa di pagi harinya. Itu khusus puasa Ramadan. Nah, oleh karenanya saudari Nur, silakan Anda untuk berniat puasa misalnya pagi harinya. Ya Allah, saya akan puasa hari ini. Hari ini. Nah, itu sudah. Kalau dia lengkapi sampai sore puasanya terbayar nazarnya. Kalau pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa bangun jam 3? Dia mau sholat tahajud. Buat sholat tahajud. Jadi tipnya bagaimana, Mangge? Kalau menurut saya, pasang waker. Kalau perlu ada mercun, pasang dekat telinga. Nanti dia kaget tidur lagi. Jadi memang seperti yang Mangge sampaikan, bahwa harus siapkan beker. Wekernya bahwa jam 3 untuk bangun. Kemudian yang tidak kalah penting adalah sebelum tidur berwudu. Kemudian berniat. Ya Allah, bangunkan saya jam 3. Iya. Biasanya malaikat-malaikat kasih bangun kita itu. Iya. Bukan nanti untuk mau sholat. Iya. Orang mau nonton bola juga tengah malam. Iya. Kalau dia niatkan saya mau bangun jam 2. Bangun. Kita dari Jakarta mau pulang ke Palu. Iya. Itu kan misalnya kembali ke hotel jam 12 atau jam 1. Iya. Jam 3 kita sudah harus ke bandara. Iya. Karena pesawat misalnya berangkat jam 5 ke Makassar. Ke Makassar. Iya. Itu walaupun orang telat tidur, tapi berniat mau bangun. Karena kalau dia tidak bangun, ketinggalan pesawat. Ya, itu tabakar lagi terbangun. Iya. Artinya dengan niat seorang bisa bangun. Dia meminta ini penjelasan. Amalan apa yang bisa saya lakukan? Jadi yang itu supaya seperti itu tadi maksudnya. Semua tepat waktu, on time. Bahasa Bugisnya atau bahasa Kailinya, on time. Jadi yang pertama niat. Yang kedua pasang weker, alarm. Berpesan kepada orang di rumah. Berpesan kepada orang di rumah. Tapi ada tips di antara kalangan para ulama. Mereka mengatakan mengurangi maksiat di siang hari. Karena orang yang melakukan maksiat di siang hari susah berbuat ketaatan di malam hari. Demikian juga orang berbuat maksiat di malam hari. Susah untuk melakukan ketaatan di siang hari. Nah itu jadi kalau kita mau berniat untuk taat kepada Allah, bangun sholat tahajud di malam hari, maka memang maksiat di siang hari harus dikurangi atau dihilangkan. Makanya saya juga agak susah ini Pak Ustadz. Bagaimana harusnya saya sudah pindah ke SMS keempat, tetapi karena waktu berjalan terus, kita tidak boleh potong ini. Iya. Jadi Mangga Antena yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga pertanyaan ini juga ada pertanyaan yang selama ini Komiu ingin titipkan sudah terikut dan terjawab di pertemuan kita kali ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi SMS-SMS selanjutnya dan kajian-kajian lainnya. Mangga Antena yang dirahmati Allah, saya Mangga Patra bersama dengan Dai Kota Palu, Ustadz Haji Yusuf Lauma Dai Kota Palu, mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Mangga Ante Ina.